Adakah pencuri atau perampok yang bertaubat? Harta curian dan rampokan yang telah tiada, hartanya telah tiada, yang telah habis termasuk hutang. Nah, ini yang dibahas di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan harta yang sudah musnah. Gitu ya. Dia mencuri uang temannya, yahanibidina azani Allah wa iyakum, dipakai mabok. Ya, entek duitnya. Ambil dompet temannya, isinya 12 juta, yahanibidina azani Allah wa iyakum, pakai mabuk-mabukan dalam semalam. Ya, dia bangun-bangun ada di bawah jembatan, yahanibidina azani Allah wa iyakum. Habis semua uangnya. Terus dia sadar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kalau taubatnya kepada Allah dengan taubat dan nasuha, diampuni insyaallah ta'ala. Tinggal masalahnya, dosanya tadi berkaitan dengan hak Bani Adam. Ada syarat tambahan, al-istihlal, minta halal. Gitu ya, minta halal. Jadi harus tanggung jawab. Datang kepada orang yang dia rampok, datang kepada orang yang dia begal, datang kepada orang yang dia ambil hartanya dengan tanpa hak. Anda mengikhlaskan atau tidak? Kalau tidak, bagaimana penyelesaiannya? Saya tidak ikhlas, saya anggap hutang. Bayar, terhitung sebagai hutang. Saya ikhlas, semoga itu menjadi sebab diampuni dosa-dosa saya. Alhamdulillah, perbaiki hubungan dengan orang tersebut. Fanibidina zaniyallahu wa iyakum. Dan anak keturunannya. Jadi pahami? Antum membolimi saudara antum. Terus antum dimaafkan. Dalam syariat itu antum diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tersebut, membalas dengan kebaikan sampai anak keturunannya. Ya, kalau punya lebihan masakan, kirim. Ya toh? Ada lebihan harta, kasih. Punya imamah, koleksi imamah banyak, kasih hadiah. Punya jubah banyak, kasih hadiah. Anda punya channel istri yang solihah misalkan, hadiahkan yahanibidina azani Allah wa iyakum. Channel lo ya, channel. Jadi fahami? Jadi fahami? Nah, dan anak keturunannya, tahu ini anaknya Pak Fulan yang dulu memaafkan antum, muliakan dia. Ya. Perbaiki hubungan dengan dia. Wasiatkan kepada anak keturunan antum untuk berbuat baik kepada saudara antum yang mau memaafkan kesalahan antum. Yahanibidina azani Allah wa iyakum. Naam.